Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sederlun, berita sore edisi hari ini Selasa 23 Agustus 2016 dibacakan oleh saya Ahyar dan Agus Agandi. 97% nasabah setuju konversi Bank Aceh ke sistem syariah. Pantai tetap buka, pedagang di Lampung tidak berjualan. 7 pekan perang narkoba di Filipina, 1.900 orang terbunuh. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syedaralun, hasil survei yang dilakukan Bank Aceh terhadap nasabah di seluruh Aceh menyebut bahwa 97% nasabah akan tetap setia meski bank ini konversi ke perbankan syariah. Sebaliknya, data menyebut bahwa ada ketidaksetujuan yang cukup tinggi pada nasabah di wilayah Aceh Tenggara. Dari Banda Aceh, Arif Ramdan melaporkan. Sebanyak 23% nasabah di Kabupaten Aceh Tenggara tidak setuju konversi Bank Aceh ke sistem syariah. Humas Bank Aceh, Amal Hasan mengatakan hal ini lebih pada ketidaktahuan warga di Aceh Tenggara tentang model perbankan syariah. Menurut Amal Hasan, ada kelemahan sosialisasi di Aceh Tenggara terkait informasi perbankan syariah. Namun dengan penjelasan yang diberikan, kemudian nasabah di Aceh Tenggara akhirnya memahami apa itu perbankan syariah. Syedaralun, sejumlah warga Kampung Kuyun, Kecamatan Cilala, Aceh Tengah berunjuk rasa ke DPRK setempat. Warga meminta kepala kampung turun dari jabatannya dan mempertanggungjawabkan seluruh dana bantuan keuangan pembangunan kampung. Jalimin melaporkan dari Takengon. Warga menuding kepala kampung menyelewengkan dana desa. Unjuk rasa ini ikut diramaikan oleh kaum perempuan dan guru pengajian itu. Koordinator aksi Yasser Arafat mengatakan, selama 5 tahun kepemimpinan Zulkifli sebagai kepala kampung, pengelolaan dana tidak pernah transparan. Sementara anggota Komisi A DPRK Aceh Tengah, Ismail Aman Nir mengatakan, pihaknya masih harus menunggu pemeriksaan dari Inspektorat Aceh Tengah dan penyidik Polres setempat. Di sisi lain, warga diminta tidak mudah terhasut dan melakukan perbuatan melawan hukum. Puluhan pedagang di objek wisata Pantai Lampu'u, Kecamatan Lo'nga, Aceh Besar hari ini berhenti jualan. Sebaliknya, objek wisata Pantai Lampu'u tetap terbuka untuk umum. Dari Banda Aceh, Nasir Nurdin melaporkan. Seorang pengelola warung ikan bakar di Pantai Lampu'u, Muntaran, mengungkapkan penutupan dilakukan karena seluruh pedagang melaksanakan tradisi Kanduri Gede. Tradisi ini diakuinya berlangsung rutin setiap tahun. Kanduri Gede yang dilaksanakan hari ini diikuti seluruh pedagang yang jumlahnya mencapai 56 kedai. Sebaliknya, objek wisata tetap buka sehingga masyarakat yang ingin menikmati alam Lampu'u dan sekitarnya tetap bisa melakukannya. Syedaralun, perkembangan industri otomotif terutama dari segi penjualan tahun ini diperkirakan stagnan. Meski demikian, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo tetap menargetkan penjualan lebih tinggi, yakni 1.050.000 unit. Kompas.com melansir. Ketua Umum Gaikindo, Yohanes Nanggoy, yakin tahun ini target itu mampu tercapai. Alasannya penjualan kendaraan yang mulai beranjak membaik setelah setengah semester terlewati. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi angka tersebut adalah kehadiran pameran berskala internasional seperti GIIAS 2016. Meski tidak terlalu mendongkrak raihan angka keseluruhan, namun pameran tersebut diharapkan menggairahkan pasar. Transaksi sementara di GIIAS hingga pekan lalu setidaknya telah terjual 15.000 lebih kendaraan. Angka ini belum final karena masih ada beberapa ATPM yang belum melaporkan hasilnya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. FM. Sidaralun, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti meyakini penerimaan negara bukan pajak dari sektor kelautan dan perikanan tidak stagnan, tapi melebihi dari penerimaan tahun-tahun sebelumnya. Kontan Online melansir, tahun ini kenaikan PMPB diharapkan bisa melonjak di atas 300 miliar rupiah. Susi Pujiastuti menyebut bahwa selama ini PMBP di sektor kelautan dan perikanan tidak pernah mencapai 270 miliar rupiah. Sebelumnya, sejumlah fraksi dalam rapat Badan Anggaran DPR RI mempertanyakan realisasi PMBP KKP pada paruh pertama pada tahun 2016 yang ternyata jauh dari target. Sidaralun, aparat kepolisian di Nagan Raya sejauh ini sudah mengamankan 44 tersangka untuk berbagai kasus penyalahgunaan narkotika. Data ini tercatat untuk periode Januari hingga Agustus 2016 dengan total 36 kasus ganja maupun sabu. Dari Sukamakmur, Dedi Iskandar melaporkan. Kapolres Nagan Raya AKBP Mirwazi merincikan 23 kasus di antaranya kini telah dinyatakan P21 dan telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Sukamakmur. Sedangkan pemeriksaan tahap 1 perkara narkoba yang tengah ditangani tercatat 2 kasus dan 11 lainnya sedang dilakukan penyidikan. Kapolres Nagan Raya menjamin bahwa semua tersangka diproses sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sidaralun, lebih dari 1.900 orang atau 36 orang per hari terbunuh dalam kampanye anti-narkotika di Filipina sejak diberlakukan 7 pekan lalu. Perang narkotika ini dilakukan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Kantor Berita Antara melansir, Direktur Jenderal Kepolisian Nasional Filipina Ronald De La Rosa mengaku tidak ada perintah membunuh para pengguna dan pecandu narkotika. Karenanya, ada sekitar 1.100 kematian kini tengah diselidiki polisi. Sementara sisa dari jumlah yang terbunuh itu tewas dalam operasi anti-narkotika yang dilancarkan polisi. Presiden Filipina sendiri, Duterte, dijuluki si penghukum dan terpilih menjadi presiden karena berjanji untuk memerangi narkoba. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore, edisi Selasa 23 Agustus 2016. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa didengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sidaralun, wassalam.